percaya Engkau Allah melihatku. Aku percaya Engkau Allah mendengarku. Di setiap detik waktu berlalu, tiada satupun yang tersembunyi darimu. Tiada yang bisa menolak setiap takdirmu. Mesti menangis akan terjadi. Gelapkan berganti terang di hidup yang berputar. Dunia dan setelah semua akan datang dan pergi. Hidup ada tumbuk yang hilang berganti hitam putih jalan tak abadi. Cipta untukmu, aku percaya semua kembali padamu. Suka atau terpaksa akan tunduk padamu. Gelapkan berganti terang di hidup yang berputar. Dunia tangis setelah semua akan datang dan pergi. Yeah.